Wag matua menatap jam. Duduk bersandar pada tangannya. Kampung halaman terbayang sepanjang jalan. Dalam feri yang melancar ke tanah Jawa, delapan tahun ia tak pulang. Kerinduan itu terus memanggil. Pada desa yang terpaksa ia tinggalkan, berikanlah di harapan. Angin bertiup melemparkan gelombang, buih di buritan melepaskan kapal. Wah imam tua menghela napas panjang. Mana-mana ternyata hampa. Wadima tua beranak lima. Menggarap tanah bersama-sama. Hanya idaman saja. Tumbuhan mengering letih sedih. Imam tua tertegun melihat desanya. Kini tanggelam ditelan air bendungan. Delapan tahun ia tak pulang. Kerinduan itu terus memanggil. Pada desa yang terpaksa ia tinggalkan.